Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Naam. Qala syekh rahimahullah, qala Allah ta'ala, قال الله تعالى فلا أقسم بالخنس. Allah bersumpah dengan bintang yang nanti dikatakan dia terhalang atau benar. Ada yang menyebutkan apa namanya, seperti menarik diri mundur. Al-jawaril khunnas wal-layli idha as'as. Ini malam idha as'asa, ini kata as'asa seperti mungkin disebutkan oleh Syekh. As'asa ini termasuk diantara kalam kata-kata di dalam bahasa Arab yang punya dua makna berlawanan sekaligus, dua makna sekaligus bertentangan. Mana bertentangan? Kita tahu makna yang seperti yang kita baca dalam terjemahan itu karena penjelasan ayat berikutnya, wasubhi idza tanaffas. Kalau subuh idza tanaffas mulai menjelang, mulai cerah, berarti malam mulai, yakni malam yang telah berlalu, sudah mulai hilang. Nah, dari situ diketahui makna benar sekali dari kata. Ini makanya beliau mengingatkan di awal dalam mukadimahnya, dalam kata pengantarnya. Jadi beliau menafsirkan atau membuat tafsir, menuliskan tafsir ayat ini. Ini berdasarkan konteks kalimat. Ini bukan makna perkata yang ini beliau tunjukkan di dalam tafsirnya. Apa sasaran atau apa yang diinginkan dari ayat tersebut? Qala wallayli idza as'as wasubhi idza tanaffas innahu laqaul rasulin karim. Innahu laqaul rasulin karim, sungguhnya Al-Qur'an ini betul-betul perkataan rasul yang mulia. Yang ini disampaikan oleh Jibril yang dia mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia quwwatin 'indal 'arsy makin. Nah, rasul yang karim itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di sisi zat yang memiliki arsy. Makin memiliki kekuatan yang kokoh. Muta'in thumma amin. Ini sifat rasul yang mulia tersebut. Rasul dari kalangan malaikat. Dia ditaati di sana. Thumma ini dharah. Artinya di sana. Muta'in thumma amin, lagi dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kalian itu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah majnun, orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan dia telah melihatnya di ufuk yang nyata. Dua kali beliau melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah dia atas perkara gaib itu dhanin. Ada dua yang membacanya, dengan dhad dan dengan dha. Dengan dha. Kalau dengan dhad ini menunjuk apa? Seperti kita baca dalam terjemahan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang pelit terhadap perkara yang gaib. Artinya tidak beliau simpan-simpan apa yang ada yang beliau ketahui tentang perkara yang gaib yang diberitahukan oleh Allah. Kalau dengan makna dhan laina wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ini bukan terhadapnya, ini berterap perkara yang gaib itu beliau tidak menduga-duga. Mengira-ngira dengan perasaan atau dengan akal. Nah. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran ini bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Di antara bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran yang sudah sering kita lewat. Nah, Allah melindungi Al-Quran ini sejak mulai sebelum turunnya, ketika turunnya, dan setelah turunnya. Fa'ayna tadhabun, kemana mereka kamu akan pergi? In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi alam semesta. Nah, ada yang memaknakan alam ini yang maksud adalah seluruh manusia dan jin. Nah, liman syaa minkum may yastaqim, yaitu orang-orang, makanya di sini dikatakan ada sebagian ulama seperti Syekh Syafi'i memaknakan alamin itu manusia, khusus manusia seperti dalam konteks ayat ini. Menurut beliau, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum may yastaqim, itu manusia, yang orang-orang yang mau di antara kamu yang ingin istiqamah di atas al-haq, nah, di atas fitrahnya. Wa ma tasha'un illa an yasha' Allah rabbul alamin, dan tidaklah kamu menghendaki melainkan jika Allah menghendaki, yani rabbul alamin, rabb semesta alam memberinya, yani menghendakinya. Ini kehendak kita, kehendak manusia di dalam ayat ini dan juga ayat yang tadi dibaca imam, itu menunjukkan bahwa kehendak kita berada di bawah kehendak Allah. Tidaklah kita menghendaki sesuatu melainkan karena Allah telah menghendakinya demikian. Dan Allah rahimahullah aqsama ta'ala bil khunnas. Allah punya hak untuk bersumpah demi makhluknya. Untuk demi, dan bersumpah demi makhluknya tentang sesuatu yang di balik itu pasti ada sesuatu yang besar yang sangat penting. Bagaimana telah lewat. Wahyal kawakib. Wahyal kawakib allati tahnas, yaitu bintang-bintang yang tahnas, mundur, mengundurkan diri, ai tata'akharu an sayril kawakibil mu'tad ila jihatil masyriq, yang menyanyi mundur dari perjalanan bintang-bintang yang biasa ke arah timur. Wa hiyan nujumus sab'ah sayyara, yaitu bintang yang tujuh bintang yang mereka berjalan, yaitu asyams, matahari, wal qamar, bulan, zuhra, venus, bintang kejora yang kita sering sebut, kita lihat, wal mustari, Jupiter, al murikh, Mars, wal zuhal ini Neptunus, wa utarid ini anak belum tahu apakah ini termini ini Saturnus atau Pluto, karena sini ini juga tidak berjalan. Fahadihi sabatu laha sayaran, dua, nah, bintang-bintang ini punya dua, nah, perjalanan. Sayrun ila jihatil maghrib, sayrun ila jihatil maghrib ma'abatil kawakib, dia mulai punya perjalanan arah ke arah timurnya barat bersama bintang-bintang yang lain, wal aflat, dan falak, mungkin bisa dikatakan galaksi ataupun orbit. Wa sayrun mu'akis, dan perjalanan yang terbalik berlawanan dengan arah tadi. Lihada min jihati jihatil masyrik, yaitu ke arah timur. Wa tahtasubihi hadhi sab'ah duna ghairiha, dan ini khusus perjalanan tersebut ini untuk tujuh bintang ini. Fa aqsamallahu biha fi hali khunusiha, Allah bersumpah, mengucapkan sumpah dengan bintang-bintang ini pada keadaannya yang sedang khunus, yakni tata akhar, ini ketika dia tertunda, mundur. Wa fi hali jayrayaniha, juga ketika dia dalam keadaan berjalannya. Wa fi hali kunusiha ay istitariha bin nahar, dan juga ketika dia dalam keadaan tersembunyi, tertutup di siang hari, tidak terlihat, kalah dengan cahaya matahari. Qala wa yuhtamal, bisa jadi pula kemungkinan makna yang lain, annal murad biha jami'un nujum, yang dimaksud dengan al-khunnas, al-jawaril khunnas, adalah semua bintang, al-kawakibus sayyarah wa ghairuha, bintang yang berjalan, matahari, bulan, bintang, atau yang ini, seperti disebutkan di sini, atau bintang-bintang yang lain yang tetap, yang tidak berjalan, tetap berada pada tempatnya. Nah, dia tidak berjalan. Walaili idza asna, ini dalilnya bahwa dalam ayat-ayat banyak teori yang berarti teori yang paling benar pertama kali teorinya. Nah, apa geosentrisnya? Geosentris bumi itu yang diam, ya, bintang-bintang yang lain, nah, matahari, nah itu berjalan. Bagaimana disebutkan dalam ayat? Lashamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lail sabiqun nahar. Allah menyebutkan kullun fi falakin yasbahun, berjalan di orbitnya masing-masing. Nah, dan dalam ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa matahari itu dikekang oleh malaikat, nah berjalan dan kemudian terbenam, nah menuju pada ke arsy Allah, sujud di sana. Nah, qala wallayli idza as'as, wallayli idza as'as ay adbar wa qila aqbal. Inilah dua nama makna as'as ini. Mana makna yang sesuai dengan konteks ayat, kemudian dengan sesuai dengan ayat berikutnya? Jadi mereka para ulama menafsirkan atau menerangkan arti dari ayat-ayat itu melihat sabiq wal lahiq, yang sebelumnya dan yang berikutnya. Jadi bisa di perkirakan, oh berarti makna ini adalah ini. Makna dari idza as'as berarti adalah adbar. Kenapa? Wasubhi idza tanaffas. Ketika menjadi demi subuh, ketika dia mulai terang, mulai dah datang. Aibanat alamu as-subhi. Muncul tanda-tanda subuhnya. Wan syaqqa nur syai'an fa syai'an. Kemudian mereka cahayanya demi sedikit demi sedikit. Hatta yastakmila wa tatlu'a asy-syamsu, sampai sempurna dan kemudian terbitlah matahari. Nah, jadi dari sini as-as itu maknanya adalah adbar. Ini berlalu. Sama seperti furu far'u wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata furu. Nah, bisa bermaknanya thaharah, suci, bisa maknanya haid. Nah, itu dua makna yang bertentangan. Nah, wa lihadha wa hadhihi ayatun nizam aqsamallahu biha uluwa aqsamallahu biha ala ulumi sanadil Qur'an. Allah bersumpah dengan ayat-ayat yang besar ini untuk menunjukkan ketinggian sanad Al-Qur'an. Wa jalalati, keagungan dan kemuliaannya, wa hifdhihi min kulli syaitanir rajim. Jadi muqsam alaihnya tentang Al-Qur'an. Ini muqsam alaihi. Bahwa Al-Qur'an ini sangat-sangat mulia. Nah, disebutkan mungkin bintang-bintang itu, karena bintang-bintang itu yang nyanyi saudara-saudara, yang bintang-bintang yang lain dipakai untuk mengejar para setan yang ingin mencuri dengar. Wallahu a'lam. Nah, Allah sebutkan makhluk-makhluknya yang besar, penjaga-penjaga di langit. Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk tiga perkara, untuk dia ini sebagai alamat, tanda-tanda untuk menunjuk jalan, kemudian hifdhan li syaitanil marid, menjaga langit dari apa, mengusir syaitan yang mencoba mencuri dengar, dan juga zinatan li samaid dunya, untuk perhiasan, mempercantik keindahan langit. Nah, ini tiga fungsi bintang. Nah, Allah menciptakan yang untuk itu, lain dari itu tidak ada. Untuk mungkin meramal nasib seseorang, keadaan penduduk bumi itu tidak pernah, tidak untuk itu. Qala innahu laqawlu rasulin karim. Sungguhnya Al-Qur'an ini adalah ucapan atau perkataan rasul yang mulia, yang disampaikan oleh rasul yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa Jibril alaihi salam nazala bihi min Allah ta'ala kama qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jadi dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an ini betul-betul turun dari Rabb semesta alam. Nah, turun yang dibawa oleh ruhul amin, roh yang terpercaya kepada hatimu agar engkau menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Nah, para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafahu Allahu bil karim li kirami akhlaqi. Allah menyebutkan sifat Jibril dengan karim karena memang kemuliaan akhlaknya, perilakunya yang sempurna. Wa kasrati khisalihil hamidah. Banyak hal-hal baiknya. Nah, perbuatan-perbuatan terpujinya. Fa innahu afdalul malaikati wa a'zamuhum rutbatan inda rabbih. Karena sesungguhnya Jibril adalah seutama-utama malaikat dan orang yang menjadi makhluk atau malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan antara dia dan Allah itu ada 72 lapis hijab. Nah, antara dia dan Allah. Nah, dia diterjab dengan 72 lapisan sedangkan Rasulullah 70. Sekitar nah, lebih sedikit daripada Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, dzi quwwah, yakni 'ala ma amarahu Allahu bih. Memiliki kekuatan. Dia memiliki kekuatan dalam hal fisiknya, kekuatan dalam tenaganya, juga kekuatan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, mampu untuk melaksanakannya dengan sempurna. Wa min quwwatihi, dan termasuk di antara kekuatannya, fisiknya, tenaganya, annahu qallaba diyara qawilu. Nah, di antara kekuatannya dialah yang membalikkan negeri kaum Lut, negeri Sodom yang sekarang menjadi laut mati. Allah beriara kaum itu bihim faahlah kau. Jadi diangkat. Nah, diangkat berapa dalamnya? Nah, laut mati itu ada sekitar 1 kilo. Itu diangkat oleh Jibril, kemudian sampai ke 6 langit. Kedengaran. Nah, disebutkan dalam riwayat Nubahu Kilabi. Nah, ini Sodom itu didengar oleh penduduk langit dunia. Nah, kemudian dibalik. Dan dibalik itu tidak cuma dilepas, dihempas. Qala inda dzil 'arsy, yani Jibril muqarrabun indallah. Jibril itu adalah makhluk, yani malaikat yang didekatkan di sisi Allah, sangat dekat. Nah. Lahu manzilatun wa rafi'atun wa khasisatun minallahi ikhtassahu biha. Dia memiliki kedudukan dan keistimewaan, ketinggian derajat di sisi Allah yang dia miliki secara khusus, tidak dimiliki oleh malaikat yang lain. Makin ailahu makana, memiliki kedudukan posisi di sisi Allah. Manzilatun fawqa manazilil malaikati kullihim, di atas seluruh malaikat, bahkan dikatakan panglima para malaikat. Nah, setiap Allah menyampaikan wahyu, perintah atau larangan, semua malaikat pingsan. Tidak ada yang sadar lebih dahulu kecuali Jibril. Nah, Jibril yang lebih dahulu sadar. Kemudian Allah bicara kepada Jibril, kemudian untuknya ini wahyu tersebut, baru Jibril melewati malaikat-malaikat yang lainnya. Madza qalu rabbuna ya Jibril? Nah, ini yang pertanyaan mereka setiap kali Jibril melewati seluruh malaikat langit pertama, langit 7 ke 6 terusnya sampai itu dicuri oleh makhluk-makhluk lain. Syayatinul jin. Mereka berlapis-lapis mendengar kalam yang mereka akan dapatkan padahal mungkin cuma satu kata, ya, satu kata atau satu kalimat. Qala rahimahullah, qala Allah taala muta'in tamma, yakni dia Jibril itu ditaati di sana, yakni di alam malaikat. Ai Jibril muta'in fil mala'il a'la, di kalangan para malaikat yang tertinggi. Ladaihi minal malaikatil muqarrabin junud. Nah, di hadapan dia juga memiliki 6 malaikat-malaikat menjadi pasukannya. Nah, di bawah pimpinannya, malaikat-malaikat yang juga didekatkan. Ada juga yang menyebutkan bahwa Jibril termasuk diantara malaikat-malaikat yang menipul arsh. Wallahu a'lam. Nafidun fihim amrah, yang melaksanakan perintah Jibril. Muta'in ra'yan, yang ditaati ra'yuhu, yang ditaati pemikirannya. Amin. Aizu amanah, dia dikatakan amin sehingga semua yang diperintahkan kepada dia, wahyu yang diberitakan, disampaikan Allah kepadanya, tugas yang diberikan kepadanya, itu tidak pernah meleset. Amin. Nah, sebagaimana orang yang amin itu kalau di kalangan manusia betul-betul dia ini luar biasa jujur dan lurusnya, adil. Nah, sebenarnya demikian pula Jibril sehingga tidak mungkin salah alamat dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah Allah dalam memilih. Dzu amanatin wa qiyamin bima umira bihi. Nah, dia memiliki amanah dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Bagaimana dalam ayat yang lain, la ya'sunallaha ma amarahum, ini seluruhnya malaikat, lebih-lebih Jibril yang dikatakan Allah Ruhul Amin. La yazid wa la yanqus, dia tidak menambah, tidak pula mengurang. Wa la ya'tadda ma huddalahu, tidak pula melampaui apa yang dibatasi untuk dia. Dia tidak berani lancang. Nah, untuk menyampaikan apa yang tidak diperintahkan kepadanya, atau untuk menghalangi, menahan sesuatu yang diperintahkan untuk dia sampaikan. Makanya ketika ada ini dalam keadaan dia sedang duduk bersama Rasulullah, ada malaikat lain yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan misalnya turun surat Al-Fatihah lagi kepada Rasulullah. Nah, atau hal-hal yang lain, tidak berani lancang. Bahkan ketika juga dia memapah, diceritakan dalam ketika Nabi Ibrahim dilemparkan sedang mengudara di atas. Nah, kemudian Jibril menanyakan, kamu punya keperluan apa? Tidak langsung menolong. Begitu juga Rasulullah SAW ketika dalam keadaan putus asa melihat perlakuan sikap orang-orang Taif, nah penduduk Thaqif, itu malaikat Jibril datang bersama malaikat penunggu, menawarkan tentang bantuan. Tidak langsung menolong. Qala wa hadha kulluhu yadullu ala syarafil Qur'an. Ini semua menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'an. Innallahi ta'ala, di sisi Allah. Fa innahu bu'ba'atha bihi hadzal malakul karim al-mawsuf bi tilka sifatil kamilah. Yani dia dibawa turun oleh malaikat yang mulia yang memiliki sifat dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, yang sangat sempurna sifatnya. Wal 'adah, dan ini kebiasaan kita kalau di kalangan manusia, annal muluka la tursilul karima alaiha illa fi ahamil muhimmat wa asyrafir rasail. Orang-orang yakni para raja, mereka menjadi raja, para penguasa yang besar, itu tidak mengutus orang-orang yang mulia untuk satu perkara kecuali dalam hal-hal yang sangat penting dan risalah-risalah yang sangat berharga, tidak sembarangan. Ini di kalangan para pejabat-pejabat ini negara satu dengan negara yang lain, itu bukan mengirim orang-orang yang rendah. Itu di kalangan manusia. Kita pun juga demikian. Walaupun misalnya para ini aparat yang mengirimkan ajudannya itu bukan orang yang sembarangan. Orang-orang yang punya kedudukan di sisi dia. Begitu pula Al-Qur'an yang sangat mulia. Allah pilihkan dari kalangan malaikatnya yang sangat mulia, demikian pula dari kalangan manusianya. Allah pilihkan yang sangat sempurna. Akhlaknya, kepribadiannya, perilakunya, penampilannya, kemudian semuanya, nasabnya. Walau alam mazakara fadla al-rusul malaki alladhi ja'a bil Qur'an, zakara fadla rasul al-bashari alladhi nazala alaihi al-Qur'an wada'a ilaihin an-nas. Setelah menyebutkan keutamaan malaikat dan keutamaan yani rasul al-malaki, yani utusan dari kalangan malaikat yang membawa Al-Qur'an ini, Allah menyebutkan keutamaan rasul dari kalangan manusia yang turun kepadanya Al-Qur'an dan mengajar manusia kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, kita cukupkan di sini. Nah ini diantara yang setelah ini adalah sifat tentang Rasul tersebut. Dan ini di dalam sering di apa namanya juga dibaca oleh Rasulullah dalam sholat subuh. Ya. Bahkan di kalau disebutkan secara apa lafadznya umumnya, berarti beliau membacanya dalam dua rakaat. Nah, saya pertama, rakaat pertama, dan rakaat kedua. Dan di antara sunnahnya beliau sholat subuh itu, nah, membaca ayat-ayat yang ini sebanyak 50 ayat, 50 sampai 60 ayat. Nah, itu sudah panjang. Kalau 60 ayat misalnya surat dalam hari Jumat, surat sajadah dengan surat Al-Insan. Tapi enggak menyati dalam artian itu ukuran ya. Ukuran yang biasa dibaca oleh beliau. Tidak harus itu artinya apa? 50. Bisa jadi mungkin kadang-kadang ayatnya ini sepanjang itu, artinya mungkin ukurannya kalau misalnya dihitung halaman panjang. Misalnya tabarak kadang-kadang dibaca dalam dua rakaat. Itu kan kalau misalnya orang baca tenang itu kan bisa sepanjang 50 ayat juga. Nah, well, ya. Nah ini diulang-ulang. Kita artinya ayat-ayat pertama, ayat-ayat yang pertamanya yang menumbuhkan rasa takut yang luar biasa kepada kejadian kiamat. Nah, itu adalah satu yang pasti, tapi yang kita perhitungkan, yang kita nah menjadi apa namanya fawaid bagi kita adalah kita persiapan yang akan kita lakukan untuk menghadapi nah setelahnya. Apa yang terjadi setelah kehancuran kita dibangkitkan? Apa yang akan kita hadapi? Kemana kita? Ini yang kita persiapkan, kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Wajib buat mandu, karena itu apa? Tak ada adalah ada di dalam masjid mandor di suku Rahman dari Kubayro dan Limani. Bakar dari Kalina Walana Jenis Al-Muharram wa Makruh tidak berkaitan dengan perintah larangan. Yang Muharram jelas, Makruh jelas, Iman nanti ada nahyun pada yang satu lagi itu gairulah dan bakar dari Kalina Lidat ini penting. Jadi yang penting itu. Malau kahana kau amrun di kau ni wasilah kami makmur ini. Ini hal-hal yang kalau terkait sebenarnya perintah karena dia menjadi wasilah bagi yang lain. Bagi sesuatu yang diperintahkan. Aunah ya di kau ni wasilah kan di mandi atau menjadi dia dilarang karena terkait dengan wasilah menuju kepada sesuatu yang dilarang. Ini terkait dengan yang kemarin Allah Muharram. Muharram itu ada dua, Muharram Zati, Muharram di ini terkait dengan ini. Nah ketika Mubah dia tidak ada amruh menahan di Zati, tapi ketika bisa dia menjadi sesuatu yang dibawa kepada keharaman seperti yang kita Muharram kemarin, di Muharram lima ini itu asalnya apa? Mubah. Allah Taala lahukum maka wasilatan lahum min makmurin atau mandi. Jadi ia mubah itu punya hukum yang enam terkait dengan kepada apa yang diwasilah. Kalau dia wasilahnya kepada yang makmur diperintahkan, maka dia menjadi mubah ini tadi menjadi makmur diperintahkan. Misalnya kita diperintah untuk penuh sehat dalam keadaan sakit, mau tidak mau diperintahkan untuk makan. Jadi suatu yang wajib. Atau sebaliknya, kalau misalnya membuat kalau makan itu menjadi yang mudhar, maka dia jadi dicemarkan, jadi suatu yang terlarang. Walau pergi dari kantor di bank tidak tidak membuatnya keluar dari hukum asal yang bank menjadi musibah keadaannya ini demikian tetap tidak membuat. Nah, kalau dia nanti ini membawa kepada yang haram tinggal ini tidak boleh. Kalau ini membawa kepada ini perkara mubah membawa kepada perkara yang wajib ini perintahkan maka itu. Alhamdulillah wal mubah madama ala wasfi libahan fa'innahu la yatarattabu alaihi dawabul mala'iqah. Jadi mubah selama dia dalam keadaan sifatnya adalah ibahah mubah maka tidak ada akibatnya artinya pahala ataupun dan siksa hukuman itu tidak ada seperti perintah wala nam kulu washrabu wala tusrifu itu kalau nam ya baru dapatkan perbuatan dosa, baru dapatkan apa namanya iqab kalau sudah melampaui batas ini atau mendapatkan hukumannya. Nah, telah melampaui batas ini kurang kuat begini. Akhirnya hukuman menjadi sakit. Itu paling tidak. Ya. Nah, kemudian sakit. Wa isamma halalan wa jaizan. Di mubah dinamakan juga halalan wa jaizan. Nah, untuk halalan buat dia dan nah, ini perkara buat apa bentuk-bentuknya itu yang bisa tambah lihat nanti silatnya itu bisa dengan kalimat agim tulabum nah, ini silat bahwa perkara ini mubah bahwa perkara ini mubah nah. Kalimat asin tulakum pertama, kemudian kalimat-kalimat fala junaha alaikum la junaha alaikum ini termasuk dan kemudian ucapan Rasulullah if'al wala haraj karena berikan itu if'al wala haraj lakukan tidak ada dosa itu sudah menginginkan Allah boleh. Kemudian fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'adami, disertai dengan tidak adanya, ma'adami qarinatin, indikasi dijanibi qalab, tidak ada indikasi untuk menuntut apakah perintah atau larangan. Ini Rasulullah berbuat biasa, berbuat biasa. Misalnya lah, Rasulullah apa ketika ditanya apa yang dilakukan Rasulullah setiap kali mau masuk rumah, berjiwa, kan gitu. Kan ditanya apa yang dilakukan Rasulullah menam kalau mau masuk rumah, bersiwa. Itu tidak ada perintah dari Rasulullah itu. Nah, baik itu sunnah ataupun apa namanya wajib itu aja. Tapi kalau enam, jadi boleh saja orang itu mengikuti kalau dia mau masuk rumah. Nah, ini mengikuti dia. Makanya kalau dia misalnya mau masuk rumah yang bersiwa, dengan itu boleh dia melakukannya untuk taati kepada Rasulullah, taati kepada Rasulullah, mereka apa? Pahalanya dapat sun, dapat pahala mengikuti sunnah. Nah, ini dia tadi yang ini oleh beliau, la ta'alaqu bihi amrun wa la nahyun bidza bidza. Kita berpakaian seperti ini. Ini perkara yang mubah, tapi ketika kita niatkan bahwa kita mau apa namanya taat di Rasulullah, pahala ini yang pahala. Itu perkara-perkara yang mubah. Kemudian yang untuk lainnya, subuh syarat, diamnya syariat, subuh syarat, amfi'i lima, ada perbuatan apapun didiamkan oleh syariat. Sebagai tambahan misalnya di dalam qawaid lima, itu beliau menyebutkan banyak hal, wajib dan menyambung anbu, kemudian wajib far ada tinggi di zaman yang wahi mungkin para yang berbuat. Nah, ini lima hukum takliti, hukum takliti kalau diartikan oleh sebagian ulama, takliti itu hukumnya anaknya lima di kulbah, mati di masyarakat, hukum yang di dalamnya terdapat masyarakat kesulitan. Tetapi dari bahasa Indonesia dalam syarat panjang, nah, belum tentu itu buat masyarakat bagi, nah, apalagi bagi orang yang mungkin, bagi orang yang mungkin mereka yang mengetahui apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, balik itu dia mengalami perkara-perkara seperti itu bukan sesuatu yang masyarakat bagi bagi seorang mukmin, sehingga walaupun mungkin itu dianggap orang lain berat bagi dia, dan tentunya bagi seorang mukmin hukum-hukum taklif ini bukan taklif bagi mereka, ya, bukan taklif, bukan pembebanan, nah, bukan pembebanan. Makanya kalau misalnya dikatakan ya tugaslah, nah, tugas kalau bukan kan dia merasa taklif berat, itu si para orang munafik menganggap yang demikian itu berat. Baik, ini lima. Ada yang ini ulama yang lain membaginya menjadi tujuh. Nah, tujuh itu mereka membagi pertama madhab Hanafi, membagi memasukkan apa namanya membedakan antara makruh dengan wajib, makruh dengan makruh tadi, makruh haram. Jadi mereka membagi apa ya, ini karena tidak ada, karena silapnya silap lafzi. Kalau misalnya perintahnya dalilnya qat'i dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir, berarti itu fardun. Kalau misalnya larangannya itu dalilnya qat'i hadis mutawatir punya Al-Qur'an, berarti makruh harir. Kalau tidak, itu makruh ganti. Kalau perintahnya itu dalilnya